jaga peduli, biar itu masih basudara. Sangka ya hanya di ibu kota, lebih jahat dari torang pemama tiri. Pulang lebih baik, mo apa lelama-lama, susah-susah hidup di kampung, punya saudara jawaban. Sunyanda jaga peduli, biar itu masih basudara. Pulang lebih baik, mo apa lelama-lama, susah-susah hidup di kampung, punya saudara jawaban. Anda jaga peduli, biar itu masih basudara. Oh, pulang lebih baik, mo apa lelama-lama, susah-susah hidup di kampung, punya saudara jawaban. Jaga peduli, biar itu masih basudara. Oh, pulang lebih baik, mo apa lelama-lama, susah-susah hidup di kampung, punya saudara jawaban. Thank you.